Pak Faisal, bagaimana? Apa Anda sependapat dengan kalangan industri? Nah ini oke, kita angkat, kita diskusikan, logikanya tidak benar kan pemerintah kan? Nah kita diskusikan, kita buka, tidak semua yang dikatakan pemerintah itu benar kan? Apalagi selama ini Kementerian SDM banyak ngaconya daripada benarnya, memang. Jadi ayo kita challenge, tapi logikanya harus diatur. Nah tinggal kita diskusikan bagaimana cara mengatur yang baik. Seperti tadi, kalau dimonopoli, harga bagaimana ditentukan, 10% di atas marginal price, 10% di atas average price, macam-macam metodenya. Tapi tidaklah benar, tidaklah logis kalau gas untuk industri lebih mahal daripada gas untuk rumah tangga. Nah, kalau pemerintah mau menyubsidi rumah tangga, silakan subsidi lewat APBN. Alasannya untuk orang miskin, untuk konversi gas, kan? Nah, itulah tugas negara itu. Negara ada itu ya karena itu. Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Dikuasai artinya kan diatur, dikendalikan gitu kan. Tidak harus negara yang memproduksi. Kalau kita bisa memproduksi sendiri tidak masalah. Tapi tidak semena-mena. Karena untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan untuk sebesar-besar kemakmuran PGN kan. Lalu bagaimana pendapat Anda jika nantinya keputusan menteri ini tetap keluar Pak? Aturannya kan belum keluar, belum tentu betul kan. Seperti tadi saya katakan semangatnya itu seperti apa. Jadi kalau betul-betul seperti yang Anda katakan, ya itu kan harga juga bergerak naik turun ya. Bisa naik, bisa turun. Kan harga gas dikaitkan dengan harga BBM kan. Jadi dilihat sajalah kalau saya sih memandang pasti logikanya aturan pemerintah itu untuk membuat PGN tidak semena-mena. Kalau justru pemerintah masuk dan pemerintah semena-mena, ya pemerintah apa itu? Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.